keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, diberikan keluarga yang sehat, dan diberikan keluarga sampai nenek-nenek dan kakek-kakek, jangan sampai putus di tengah jalan, sehingga menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin, amin, amin. Bapak mengucapkan selamat, bahagia, sejahtera, semoga akan mencapai suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan untuk selanjutnya, usahakanlah kamu menjadi kepala keluarga yang dapat menjadi panutan keluarga, yaitu istri dan anak-anak.